نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib, rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak, yang tidak mungkin kita sebagai hamba Allah mampu untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah menyatakan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan memang kewajiban kita adalah untuk kita bersyukur. Bersyukur dengan hati kita. Kita meyakini bahwa segala kenikmatan yang kita rasakan itu adalah merupakan pemberian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat apa saja yang kalian rasakan, faminallah, maka itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersyukur dengan lisan kita, dengan kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun bersyukur dengan anggota badan kita, dengan cara kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah janjikan, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk kenikmatan yang dapat kita rasakan adalah kenikmatan kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kenikmatan kita diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kedua kenikmatan ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan manusia itu lalai. Ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak atau kebanyakan manusia itu lalai darinya. yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal farah, nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan. Maka mudah-mudahan apa yang kita upayakan berupa duduknya kita di majelis ini dalam rangka kita mendengarkan ayat-ayat Allah, kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang kita rasakan ini, nikmat kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi waktu luang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga nikmat berupa kesehatan. Kemudian pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan sedikit membaca tentang penjelasan seputar langkah-langkah atau cara-cara yang digunakan oleh syaitan di dalam menyesatkan umat manusia. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kalau ada seseorang yang dia itu menggeluti satu pekerjaan, satu profesi dalam waktu yang lama, taruhlah ada seorang yang punya profesi sebagai seorang pedagang, dia telah berdagang selama mungkin jangka waktu 50 tahun misalnya, atau menjadi seorang petani, dia telah melaksanakan pekerjaannya itu, melakukan pekerjaannya itu selama 50 tahun, atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, tentunya niscaya dia akan apa? Akan mahir, akan pandai dalam melakukan pekerjaannya tersebut, karena lamanya waktu dia mengerjakannya. Ya, mungkin kita sering membaca atau mendengar ada di sana sebuah produk yang diantara tulisan yang tercantum pada produk tersebut semenjak tahun sekian, ya, menunjukkan sudah lamanya waktu. Yang dia inginkan adalah bahwa produk ini sudah sekian lama sudah diuji coba, sudah dikenal dan seterusnya. Demikian pula dengan musuh kita yang bernama syaitan atau iblis laknatullah alaih. Dia telah menjalankan profesinya itu semenjak dia diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala min yaumi tardihi minal jannati hattal an. Iblis semenjak diusir dari jannatullah, dari surganya Allah, dikarenakan dia membangkang, sombong terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau menjalankan perintah Allah, diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surganya, hattal ana, sampai hari ini dan terus sampai nanti hari kiamat, laisalahu amalun. Iblis itu tidak punya pekerjaan, tidak punya profesi, illa idlalun nas, kecuali hanya apa? Dia berupaya untuk menyesatkan manusia. Itu pekerjaannya iblis itu satu, berupaya untuk menyesatkan manusia. Maka dengan waktu yang begitu lama, masa yang begitu panjang, tentunya iblis telah memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam menyesatkan umat manusia. Dan di antara langkah-langkah yang ditempuh oleh iblis laknatullah alaih, upaya-upaya yang dilakukan oleh iblis di dalam menyesatkan umat manusia, itu yang pertama adalah tazyinul batil. Iblis akan senantiasa berupaya untuk menjadikan indah, menghiasi, mempercantik, mempoles al-batil, sesuatu yang batil. Kenapa dijadikan indah sesuatu yang batil itu? sesuatu yang sesat itu, sesuatu yang buruk itu kok oleh iblis ya diberi pakaian yang bagus, dikasih casing yang menarik agar supaya orang itu mau melakukannya, mau mengikutinya. Innal batila, karena yang namanya kebatilan itu asalnya lahu suratun qabihah. Kebatilan itu asalnya itu wujudnya itu jelek. Wujudnya jelek. Maka dari itu syaitan, iblis berupaya untuk menghiasinya. Ya. Menjadikan kebatilan itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah dari luarnya. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana itu adalah merupakan khabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang makarnya iblis. La uzayyinanna lahum fil ard wala uhyannahum ajma'in. Kata iblis, pasti akan aku hias-hiasi untuk mereka di muka bumi ini, dan kemudian aku akan menggoda mereka manusia, akan menyesatkan mereka manusia semuanya. Jadi yang pertama at-tazyin tsummal ihwa. Yang pertama kali dilakukan adalah dihias dulu. Dipoles dulu supaya menarik kebatilan tersebut. Iblis tidaklah langsung mengatakan ikuti kebatilan ini, ikuti kesesatan ini, lakukan perbuatan dosa ini, tidak. Tapi yang pertama kali adalah dihiasi dulu. Sesuatu yang batil dihiasi sehingga sebagian manusia yang tentunya orang yang tidak memiliki ilmu menganggap bahwa perkara yang batil itu sebagai kebaikan. Perkara yang itu adalah kesyirikan sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang itu adalah mengada-ada di dalam agama ini, perkara yang muhdats, perkara yang bid'ah, kemudian dihiasi oleh iblis sehingga manusia, sebagian manusia menganggap itu adalah sebagai sunnah. Berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa min makayidihi annahu yasharul aqla daiman hatta yukabbiduhu wa la yaslamu min sihrihi illa man syaa Allah. Dan termasuk daripada tipu dayanya syaitan adalah mensihir akal-akal manusia sehingga berhasil menguasainya, dan tidaklah selamat dari sihirnya syaitan itu kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melihat kepada umat-umat yang terdahulu, di mana sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia ketika itu dalam keadaan sesat, dalam keadaan kebodohan yang dikenal dengan jahiliyah, yang mana mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan umat-umat yang terdahulu dari para umatnya para nabi dan rasul, yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap peribadatan kepada selain Allah itu adalah sesuatu yang baik. Mereka beribadah kepada batu, kepada patung-patung, kepada benda mati yang la yanfa'u wa la yadur, yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Dalam keadaan yang demikian, tetap saja karena akal mereka, hati mereka telah disihir oleh syaitan, telah dipengaruhi oleh syaitan sehingga menganggap yang batil itu adalah baik, sehingga mereka pun melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah tentang kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam yang mereka beribadah kepada patung-patung yang mereka buat sendiri. Dan ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan patung-patung tersebut, kemudian beliau menyisakan satu patung yang paling besar. Setelah kaumnya pulang dari berhari raya, kemudian mereka datang ke rumah peribadatan mereka, mereka dapati patung-patungnya, tuhan-tuhannya mereka telah hancur. Kemudian mereka bertanya kepada Ibrahim, apakah kamu Ibrahim yang melakukan demikian? Maka kata Nabi Ibrahim alaihi salam, kamu tanya, kalian tanya coba kepada patung yang paling besar. Mereka sadar, mereka tahu, mereka faham, patung ya, benda mati kok suruh ditanya, diacak bicara. Tapi demikianlah ketika mereka tidak lagi menggunakan akalnya, ketika mereka mengikuti bisikan-bisikan syaitan, di mana syaitan telah menjadikan sesuatu yang batil peribadatan kepada selain Allah dihias menjadi sesuatu yang bagus, sehingga kemudian mereka pun tetap melakukannya. Demikian pula apa yang terjadi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, yang termasuk kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah adalah wa'dul banat. Mereka membunuh anak perempuan yang lahir dalam atau ditanam dalam keadaan hidup-hidup. Ini jelas kalau seorang itu dia masih menggunakan akalnya, tentunya akan menganggap itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Ya. Namun karena dia telah dibujuk rayu oleh syaitan sehingga menganggapnya itu adalah baik. Ketika mendengar diberitakan kepadanya berita bahwa istrinya melahirkan seorang bayi perempuan, bukannya merasa senang, ya, wajahnya ceria, tidak, tapi justru menjadi muram, menjadi murka, menjadi marah. Kemudian si bayi yang masih merah ini diambil, dibawa ke padang pasir, kemudian digali lubang, ya, kuburan, setelah itu ditanam dalam keadaan hidup-hidup. Wal'iyadubillah. Ini tentunya karena dia telah tersihir oleh syaitan, oleh iblis, sehingga menganggap yang seperti itu adalah baik, menganggap yang seperti itu adalah perkara yang benar. Maka dari itu harus kita kenali, ini yang pertama, langkah yang diambil oleh syaitan adalah menghiasi sesuatu yang jelek, sesuatu yang batil, itu seolah-olah sesuatu tersebut adalah baik, sehingga manusia mau melakukannya. Kemudian yang berikutnya di antara langkah yang ditempuh oleh syaitan di dalam idlalun nas, menyesatkan manusia, adalah iblis atau syaitan berupaya untuk memberikan nama terhadap sesuatu dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, nama-nama yang disukai, untuk menyamarkan. Ya, jadi perkara yang jelek, perbuatan keji dan mungkar, kemaksiatan kepada Allah, diberi nama yang bagus sehingga manusia tertarik untuk melakukannya. Maka fahuwa alladhi samma syajarata bisyajaratil khuld. Iblis, dialah yang telah menamai pohon di dalam surga yang ketika itu Nabi Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala melarang Adam dan juga istrinya Hawa untuk memakan dari buah dari pohon tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Maka janganlah kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, mendekati pohon ini. Niscaya kalau kalian berdua mendekatinya, akan menjadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya dirinya. Namun beda halnya dengan iblis. Dia justru memberikan nama yang bagus, yang indah bagi pohon tersebut. Dialah yang memberikan nama pohon itu dengan syajaratul khuld, pohon kekekalan. Kata iblis kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan padamu atas suatu pohon, yaitu syajaratul khuld, pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak akan sirna. Naam. Iblis memberi nama perbuatan terlarang dengan nama yang bagus, yang indah, supaya manusia itu apa? Tertarik untuk melakukannya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa qad waratha atba'uhu tasmiyatal umuril muharramah bil asma'il lati tuhibbun nufus musammayatiha. Dan sungguh para pengikut-pengikut iblis itu telah mewarisi ya dari nenek moyangnya itu, dari iblis itu, memberikan nama-nama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang muharramah, dengan nama-nama yang sekiranya dicintai, disukai oleh jiwa. Ya. Ada yang menamakan khamr, ya, minum-minuman keras, dengan umul afrah, ya. Puncaknya kesenangan. Orang kalau sudah mabuk pokoknya paling senang, paling bahagia. Atau juga yang menamai perkara-perkara yang lain, yusamuna riba, perkara yang itu adalah riba, sesuatu yang diharamkan dengan nama-nama yang orang itu tidak mengenal kalau itu ternyata riba. Ada pula yang yusamuna at-tabarruj bihurriyatil mar'ah, menamai wanita-wanita yang mereka bersolek, bertabarruj, berdandan ketika keluar rumah dengan alasan apa? Sekian banyak alasan, dari mulai apa? Kebebasan wanita, segala macamnya. Ketika wanita mulai menduduki jabatan-jabatan yang tadinya hanya diduduki oleh kaum pria, dinamakan dengan bahasa-bahasa yang mentereng, ya, bahasa-bahasa yang bagus supaya manusia tertarik, emansipasi wanita dan seterusnya. Ini sebenarnya berasal dari apa? Dari iblis. Menamai sesuatu yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang jelek dengan nama-nama yang bagus supaya manusia tertarik. Kullu hadza liyadzibu quluban nas ila fahsyihim wa khubthihim. Semuanya mereka lakukan dalam rangka menarik hati-hati manusia agar supaya mereka mau melakukan kekejian tersebut, kemungkaran tersebut, dan kejelekan tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah sebaliknya. Kalau tadi memberikan nama bagi perbuatan-perbuatan ma'asi, perbuatan-perbuatan jelek yang diharamkan oleh Allah dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Sekarang yang berikutnya, menamai perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang jelek. Memberikan nama terhadap perbuatan ketaatan kepada Allah dengan nama-nama yang sekiranya membuat manusia itu lari, tidak tertarik, mereka fobi, ya. Maka ini pula yang dilakukan oleh pengikut-pengikut iblis dari orang-orang kufar, dari orang-orang musyrikin, dari orang-orang yang menentang dakwahnya al-anbiya war rusul, menentang dakwahnya para nabi dan rasul, sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang kufar dari kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu kaumnya nabi siapa? Nabi Hud alaihi salam. Apa yang dikatakan oleh kaum 'Ad? Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Kata kaum 'Ad kepada Nabi Hud alaihi salam, sesungguhnya kami itu melihat kamu wahai Hud adalah dalam kebodohan. Kamu itu orang bodoh. dan kami mengira kamu itu adalah termasuk pendusta. Ini menamai, memberikan julukan, gelar, nama yang jelek kepada Nabi Hud alaihi salam yang beliau adalah sebagai seorang utusan Allah. Demikian pula mereka, orang-orang yang memberikan nama yang jelek, yaitu apa yang dilakukan oleh Madian, orang-orang kafir Madian, mereka mengatakan kepada manusia, la inittaba'tum Syu'aiban innakum idzal lakhasirun. Kalau kalian mengikuti Syu'aib, yaitu Nabi Syu'aib alaihi salam, pasti kalian itu akan merugi. Pasti kalian itu termasuk golongan orang-orang yang merugi. Semakna dengan apa yang dikatakan oleh kaum 'Ad. Yang pertama dikatakan bahwa Nabi Hud orang bodoh, tidak punya ilmu, terbelakang, dia pendusta. Lah kemudian Nabi Syu'aib dikatakan, kalau kamu mengikuti Nabi Syu'aib berarti kamu nanti akan merugi. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Fir'aun, sebagaimana dia mengucapkan tentang Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalam sebagai dua orang tukang sihir. Qalu inna hadhani la sahirani yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima. Mereka mengatakan tidak lain kedua orang ini, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, la sahiran, benar-benar dia itu adalah dua orang penyihir yang berkeinginan untuk mengusir kalian, mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Demikian pula yang diucapkan oleh kufaru Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan, menjuluki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan-julukan yang jelek, memberikan nama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama yang jelek. Beliau dituduh dengan tukang sihir, dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai apa? Asy-syair, penyair, wal mashhur, orang yang terkena sihir, bahkan wal majnun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai seorang yang gila. Dan sekian banyak tuduhan-tuduhan yang jelek. Maka diantara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Dan orang-orang zalim mereka mengatakan, tidak lain kalian itu adalah mengikuti orang yang terkena sihir. Walakin Allah tabaraka wa ta'ala, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menafikan, membersihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala macam tuduhan-tuduhan jelek tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Maka berilah peringatan, sesungguhnya engkau itu dengan nikmat dari Rabbmu bukanlah kahin, bukanlah tukang ramal, wala majnun, bukan pula orang yang gila. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wama huwa biqawli syair qalilam ma tu'minun. Itu bukanlah ucapan seorang penyair, namun sedikit dari kalian yang mau beriman. Wala biqawli kahin qalilam ma tadhakkarun. Bukan pula ucapan seorang tukang ramal, namun sedikit dari kalian yang mau mengambil pelajaran. Tanzilum min Rabbil Alamin. Itu adalah merupakan wahyu yang diturunkan dari Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, syaitan berupaya untuk meminjam lisan-lisan orang-orang kafir, orang-orang yang menentang kepada para nabi dan rasul, untuk menggelari, untuk memberikan nama, menjuluki para nabi dan rasul dengan nama-nama yang jelek. Syaitan itu memiliki tahapan. Di dalam menyesatkan manusia itu bertahap, tidak sekaligus. Ketika syaitan berupaya untuk memerintahkan seorang berbuat maksiat, perbuatan zina misalkan, itu tidak langsung. Langsung diperintahkan kamu berbuat zina seperti ini, tidak. Tapi ditahapi. yang terkadang tahapannya itu begitu samar dan begitu pelan yang seorang itu akhirnya tidak merasa. Iya. Akhirnya orang itu tidak merasa ternyata dia sudah jauh mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi tidak satu langkah, tapi langkah-langkah yang banyak. Maka dari itu, hendaklah kita senantiasa berhati-hati. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita baca pada malam hari ini dapat memberikan tazkirah peringatan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari bisikan-bisikan syaitan, dari godaan-godaan syaitan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.